Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita lanjutkan kembali untuk mempelajari dan mendengarkan perkara-perkara penting yang disampaikan oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan pendidikan anak ataukah tarbiyah terhadap putra-putri, baik putra-putri secara nasab ataupun putra-putri secara apa namanya itu dalam madrasah dan semisalnya dalam hal pembelajaran. Kita telah mendengarkan di antara adab-adab Islam. Yang pertama adalah an-nadhafah, sampai pada pembahasan bersiwak ketika berwudu ataupun ketika sholat. Berikutnya kata beliau, wahdhar dan jauhilah akla thawm awil basol, memakan thawm bawang putih ataukah al basol bawang merah, qabla dhihabika lil masjidi wal amal, sebelum engkau berangkat ke masjid ataukah berangkat pekerja. Tujuannya li'alla tu'dhiyal musallin wal julasa bi raihatih, agar engkau tidak mengganggu orang-orang yang sholat, demikian pula mengganggu teman-teman duduk, teman berbicara, berdiskusi, bi raihatihi, dengan adanya aroma yang tidak sedap dari aroma bawang putih ataupun bawang merah tadi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man akala thawman au basolan fal ya'tazilna, siapa saja yang makan bawang putih ataupun bawang merah, hendaklah dia menjauhi kami, menjauh, menyingkir dari kami. Yani tidak bermajlis, duduk, bincang santai dengan Rasul ataupun sahabat lainnya. Wal ya'tazil masjidana, dan dalam mereka dia menjauhi, menyingkir dari masjid kami. Waliyaq'ud fi baitihi, dan hendaklah dia berdiam diri di rumahnya. Baik, yakni menahan sampai baunya hilang. Sehingga dengan bersiwak, ya, kalau tidak punya di masa sekarang bisa dengan sikat gigi, itu bisa menghilangkan bau yang tidak sedap yang bersumber dari mulut kita. Dan alhamdulillah kalau sekarang kan masih pakai masker sehingga bisa meredam ataukah menyaring dari bau yang keluar dari mulut kita. Namun tetap ya sebaiknya kita amalkan dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam tadi. Kemudian kata beliau, ilman bi anna raihat ad-dukhan allati tafuhu min ba'dil musallin. Perlu diketahui juga bahwa aroma bau dari dukhan apa itu namanya, rokok itu ya, ya bau dari rokok atau tembakau dan semisalnya, allati tafuhu min ba'dil musallin, yang terkadang keluar dari sebagian orang yang sholat, itu asyaddu karohan minas samil basal, jauh lebih dibenci, lebih terlarang dibandingkan bau yang ditimbulkan dari aroma bawang putih ataupun bawang merah tadi. Nah, terkadang kan kita kalau sholat di masjid umum yang jamaahnya juga bermacam-macam, ketika mereka membaca apanya itu, ya bacaan sholat, kadang kan bau mulutnya sampai ke tempat kita, ya, yang di sampingnya mencium baunya bekas rokok seperti itu. Waqad harramal ulama'u at-tadkhin, sungguh para ulama telah mengharamkan merokok. Lidararihi 'alal jasad wal mal wal jiran, karena rokok ini bisa memudaratkan atau membahayakan jasad yang merokok itu sendiri, wal mal juga membahayakan harta, ya kantong bisa kempes, wal jiran demikian pula membahayakan tetangganya, ya dia merokok samping duduknya tidak, ya kena asapnya itu pun juga apanya itu mengganggu kesehatan dari paru-paru temannya tadi. Tayyib. Sehingga disebabkan beberapa perkara barusan, maka para ulama mengharamkan ya rokok. Nah, terkait dengan bahayanya rokok terhadap badan, jelas dipampang di pinggir-pinggir jalan, ya peringatan pemerintah dan seterusnya, dipoto di situ paru-paru yang rusak, ya. Kemudian bahkan disebutkan hati-hati atau awas merokok membunuhmu dan semisalnya. Ya diketahui bersama. Kemudian terkait dengan harta, jelas yang namanya rokok ya harganya mahal, ya kan? Nah, namanya rokok harganya mahal, ngalahi berasan gitu ya. Kalau beras mending 5 kilo misalkan harganya berapa ya? 1 kilo lah. 1 kilo misalkan harganya 10.000, 11.000. Tayyib, bisa untuk dia bersama keluarganya. Tapi kalau dibelikan rokok, ya kan? Dia sendiri yang mengkonsumsinya. Sudah harganya lebih mahal dari beras per kilonya, ya, satu bungkus rokok. Belum lagi yang mengkonsumsi ya dia sendiri, istrinya enggak doyan, apalagi anaknya, ya kan? Wes saya kira mang domangan tak kayak rokok gitu. Nah, misuh-misuh. Sehingga terkait dengan harta ini bermadharat terkait dengan kantong, ya. Harusnya bisa untuk membelikan apa ya? Buah untuk anak istrinya, malah dibelikan untuk rokok, dia sendiri yang mengkonsumsinya dan seterusnya. Wal jiran tetangga. Sekelepus tetangganya tidak udud, ya, teman duduknya tidak merokok, ya, terkena bau asap dari rokok tersebut. Ini juga berbahaya. Ya, bahkan sempat ada yang menyampaikan bahwa perokok pasif, yakni yang duduk di dekat orang yang merokok, dia dapat apa itu mencium atau menghirup asap dari rokok sampingnya, itu jauh lebih apa namanya itu berbahaya atau lebih parah ya sakitnya atau paru-parunya dibanding perokok yang aktif. Nah, Wa huwa, kata Syekh, wa huwa minal khaba'ith. Naam, wa huwa minal khaba'ith. Dan merokok ini termasuk dari perkara yang kotor, yang jelek. Allati hadharallahu ta'ala minha, yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faqal, dalam surat Al-A'raf ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Menghalalkan untuk kita hal yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan lahum, ya, bagi mereka. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas mereka al-khaba'is, hal-hal yang kotor, yang jelek. Yang masuk di sini adalah tadi apa namanya? Rokok. Iya. Yeah. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh menimpakan kejelekan atau mara bahaya pada diri dia sendiri, wala dirar, ataukah menimpakan bahaya kepada orang lain. Ya. Tidak boleh menimpakan mara bahaya kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Lah tadi terkait dengan perokok, dia sendiri tertimpa mara bahaya. Ya. Apa namanya itu? Ya cara gampangnya paru-parunya wis kena langes an gitu ya. Apalagi sejak kecil ya umur 17 tahun sudah kelepas-kelepus sampai umur 60-an tahun gitu. Paru-parunya wis ireng an gitu ya. Kena langes terus. Ya, sudah hitam. Belum lagi UHU dan semisalnya. Ya nikotinnya sudah luar biasa itu. Nah, dia termudhorati, dia tertimpa mara bahaya dari nikotin yang terhirup. Kemudian di sisi lain dia dhiror, menimpakan mara bahaya kepada lainnya. Ya, kepada teman duduknya yang di sampingnya tadi, belum lagi aroma yang tidak sedap. Ya, yang keluar dari mulutnya ketika dia sholat, ketika dia duduk-duduk bersama temannya, seperti itu. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada putra-putra kita. Nah, agar mereka faham hukumnya, mereka tahu mandorotnya, kemudian mereka waspada, hati-hati dari teman-teman yang nakal, seperti itu, yang tidak baik. Nah, berikutnya kata beliau, wadduhan yadurul jism, rokok ini membahayakan badan. Wayudil jar, mengganggu tetangga. Wayudliful mal, ya, menghambur-hamburkan harta, menghabiskan harta. Tayyib. Sampai-sampai yang sudah kecanduan itu mendingan apa namanya itu tidak makan daripada tidak merokokan itu ya. Dan ini banyak didapati di masyarakat ketika puasa, misalkan puasa Ramadan, waktunya berbuka, tayyib, mereka lebih memilih untuk lepus dulu ya, untuk merokok dulu daripada untuk makan. Wis mangane engko, sing penting merokok sik. Wah, sedina kat esuk kecut rasane gitu. Katanya itu ya. Nah, mbok kecut mbok pahit ora ngerti. Katanya seperti itu. Rasanya kecut ngono. Tayib. Lah ini yutliful mal, akhirnya hartanya pun terkuras hanya untuk menutupi kecanduannya tadi. Fahdhar syurbahu, maka hati-hati, jauhi dari merokok. Fahuwa, nah ini diantara yang perlu untuk kita ingat, perlu kita ketahui dan kita sampaikan kepada putra-putra kita. Fahuwa min kabairil dzunub, merokok termasuk dari dosa-dosa besar. ya termasuk dari dosa besar. Sebabnya tadi, apa namanya itu, mencelakakan dirinya sendiri, mencelakakan orang lain, ya, mengganggu tetangga, mengganggu teman duduknya, kemudian menghabiskan uang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di antara adab dalam Islam ini yang perlu untuk kita tanamkan kepada putra-putri kita, al-mu'amalatu ma'annas, berinteraksi dengan manusia, jadi bersosial dengan masyarakat. Ya, karena mau tidak mau putra-putri kita tetap akan hidup ya bersama masyarakat. Ya, hidup di tengah-tengah masyarakat. Tayyib. Jarang sekali, bahkan seperti tidak ada yang hidup menyendiri di pucuk Gunung Sumbing, ya kan? Pucuk Gunung Merbabu, apalagi Gunung Merapi kan gitu. Kenapa antum tidak di situ? Aku pengen menyendiri kan gitu. Enggak bisa. Bisa dikatakan enggak ada. Tetap dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Apalagi putra-putri kita. Nah, hidup di tengah-tengah masyarakat, maka perlu kita tanamkan kepada mereka terkait bagaimana interaksi bermuamalah, ya, bergaul, bermasyarakat, ya, dengan lainnya. Yang pertama kata beliau, ahabbu linnas ma tuhibbu li nafsika minal khair. Manusia yang paling dicintai adalah yang paling engkau cintai untuk mendapatkan kebaikan. Ya, yang paling engkau cintai untuk mendapatkan kebaikan. Farasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Nah, hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, bahkan mungkin sebagainya sudah hafal. Tidak akan sempurna salah seorang dari kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini satu. Kita tanamkan kepada putra-putri kita. Nah, kalau kita suka untuk dihormati, ya berarti kita harus juga menghormati yang lainnya. Ya. Kalau kita suka untuk dikasih, ya berarti kita juga suka untuk mengasihi yang lain. Kan gitu. Kalau kita suka untuk diberikan toleransi, ya berarti kita juga harus suka untuk memberikan toleransi kepada yang lainnya. Kan terkadang ada, pengennya dihormati, tapi dia sendiri tidak mau menghormati yang lain. Pengennya dikasih toleransi, tapi dia sendiri tidak memberikan toleransi kepada yang lainnya. Ya, ini kan enggak bagus namanya. Kemudian juga pengennya dikasih, tapi dia sendiri tidak mau mengasih yang lainnya, tidak mau memberi yang lainnya. Kemudian ba, kata beliau, kun samhan fil bai'i wasyira'i, jadilah engkau orang yang mudah, yang lapang dada, gampang. Fil bai wa syira, dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam melaksanakan transaksi jual beli. Far Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, Rasul telah bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a. Kata Rasulullah, semoga Allah azza wa jalla merahmati, menyayangi seorang hamba, samhan idza ba'a, yang mudah, gampang, lapang dada, idza ba'a, jika menjual, samhan idza ishtara, mudah, gampang, lapang dada ketika membeli. samhan idza qada, ya, mudah dalam memutuskan. Samhan idza qada, mudah, gampang, lapang dada ketika minta keputusan. Nah, rawahul Bukhari. Jadi misalkan kita menjual menjual barang. Tawar menawar terjadi ini itu. Kemudian ya pembeli minta untuk diturunkan harganya ataukah mungkin minta ya apalah intinya ketika kita menjual selama tidak bertentangan dengan syariat sudah lapang dada. Yes, enggak apa-apalah. Nah, badi-badi sithik karo kanca dhewean gitu ya, badi seduluran gitu. Nah. Yang jelas tidak terlalu memberatkan ya, tidak kencang banget seperti itu ya. Pon irang ini ora gitu ya. Tayen. Padahal ya karo kanca dhewe kadang juga sama kerabat sendirian gitu. Kencang banget kan gitu ya. Tidak kenal saudara, tidak kenal kerabat dan misalnya. Dan ini insyaallah dalam kehidupan sehari-hari ya bisa kita fahami bagaimana samhan mudah dalam menjual, mudah dalam beli dan seterusnya. Tayib. Kemudian berikutnya jim khalitin nasa wansahhum wasbir ala adahum. Khalitin nas, hiduplah bersama manusia. Hiduplah di tengah-tengah manusia. Ya, bukan di kebun, bukan di hutan, apalagi di pucuk gunung, tapi khalitin nas. Hiduplah bersama manusia, hiduplah di tengah-tengah manusia. Wansahhum, dan berikanlah nasihat kepada mereka. Wasbir ala adzahum, dan bersabarlah dari gangguan mereka. Namanya hidup bermasyarakat ya tetap masyarakat itu macam-macam. Ya kan? Ada yang gampangan, ada yang rada angel, ada yang macam-macam. Tayyib, maka wasbir ala adzahum, sabarlah dari gangguan mereka. Hatta takuna, hingga engkau menjadi mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, al muslimul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum afdalu minal muslimil ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adzahum. Rawahu Tirmidzi wa isnaduhu sahih. Kata Rasulullah, muslim, seorang muslim yang hidup membaur di tengah-tengah manusia, sabar menghadapi, menerima gangguan dari mereka, itu lebih utama, lebih mulia, lebih afdol dibandingkan seorang muslim yang tidak membaur dengan manusia, yang tidak hidup di tengah-tengah manusia, wala yasbiru ala adzahum, dan tidak sabar menghadapi, menerima gangguan manusia. Ini jelas sudah disabdakan oleh baginda Rasul sejak ribuan tahun yang silam. Ya, disabdakan oleh baginda Nabi ribuan tahun yang lalu bahwa manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat kemudian sabar dari gangguan mereka itu lebih baik. Nah, karena ketika hidup bersama manusia itu kan akan terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya. Kadang memberi, kadang diberi, kadang mengucapkan salam, kadang menjawab salam. Ya, terkadang juga ada oknum penginnya disalami terus tapi dia tidak mau menyalami kan gitu ya. Nah, jadi terkadang dia menyalami, terkadang dia juga disalami. Ini itu ya. Kemudian juga kadang dia dinasihati, kadang dia juga menasihati. Nah, kadang dia dibantu, kadang dia juga membantu. Nah, namanya manusia ya, terkadang dia disakiti, namun secara tidak sadar terkadang dia juga menyakiti pihak lain. Kan gitu ya. Nah, terkadang seperti itu, enggak sadar, enggak nyengaja menyakiti yang lain, entah dengan ucapannya, entah dengan perbuatannya, entah dengan macam-macam. Ya. Sehingga ketika disampaikan, afwan kemarin nyakiti aku. Oh, iya po. Wah, afwan enggak sadar, enggak nyengaja seperti itu. Afwan minta maaf gitu. Akhirnya tambah akrab. Nah, kemudian ya ini sebagai bentuk minta maaf dari saya, tak kasih mobil Pajero misalkan. Ya, misalkan. Nah, itu. Senang saya tambah akrab. Jadi apa itu sakiti malah tambah itu. Wah, berarti sesuknya kita kone. Mobilnya sing rada apik sithik kan ngene. Anina. Ya mailnya. Tayib. Yang jelas sabar dalam menghadapi gangguan dari yang lainnya. Kita ketahui bahwa kesabaran ini luar biasa keutamaannya. Ya, kesabaran ya, sabar dalam segala apapun. Dalam hal kebaikan yang bernilai ibadah itu keutamaannya sangat besar sekali. Akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla yang naam tidak terhitung ya, saking banyaknya. Tayyib. Belum lagi dalam banyak ayat disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar seperti itu. Dan yang namanya kesabaran, kata penyair, ya, as-sabru murun madaqatuhu walakin awakibu ahla minal asal. Kesabaran itu rasanya pahit. Ya, sabar itu rasanya pahit. Orang yang sabar itu kan dia betul-betul ngampet gitu ya, menahan diri. Ya. Menahan diri dari ucapan atau perbuatan yang akan mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Sabar, menahan diri. Ya, dia disakiti, menyabarkan diri, menahan diri. Ya. Ya, namanya kesabaran itu rasanya pahit, tidak enak. Pengennya orang kan ya los gitu ya. Tes wis gitu ya. Karuan gitu, pikir-kari. Pengen gitu, tapi ketika dia mampu bersabar, yaitu murun madzaqatu, rasanya pahit, enggak enak. Ya, rasanya pahit enggak enak. Kayak jamu daun gandul, ya kan? Daun kates, brontowali, ya. Kemudian isi mahoni pahit, ya kan? Walakin awakibu, akan tapi manfaat dari kesabaran itu, buah manfaat hasil setelahnya itu ahla minal asal. Lebih manis dibandingkan madu. Ya, lebih manis dibandingkan madu. Tayyib. Madu itu kan manis ya, keumumannya, meskipun sekarang macam-macam. Ada madu kecut, ya kan, ada madu pahit. Tapi keumumannya madu kan manis kan gitu. Ternyata manfaat buah dari kesabaran jauh lebih manis daripada madu. Ini juga butuh untuk kita tanamkan kepada putra-putri kita ya, agar mereka sabar ketika diganggu temannya, sabar ketika ada teman yang tidak baik, yang nakal dan semisalnya. Karena terkadang putra-putri kita juga yang nakali yang itu. Nah, kemudian yang ketiga, al-insaf wa qabulul haq. Adil dan adil atau tengah-tengah, wa qabulul haq dan menerima kebenaran. Iqbalil haqqa min qailihi. Terimalah kebenaran dari yang menyampaikan. Walau kana shaghiran au khasman. Meskipun yang menyampaikan itu anak kecil ataukah yang menyampaikan itu lawan debatnya. Ya, lawan diskusinya, lawan debatnya. Selama itu kebenaran, terima. Wahdhar raddal haqqi minan nas. Dan hati-hatilah, jauhilah menolak kebenaran dari manusia. Juga hati-hatilah, jauhilah wahtikorihim atau wahtikorohum dari menganggap remeh atau meremehkan manusia lainnya. Nah, faqad hadzara Rasul alaihi salatu wasalam min hadzal amal. Sungguh baginda Rasul telah memperingatkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terkait dengan perbuatan tadi. Ya, meremehkan yang lainnya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah, ini dukhulan awalian, masuk pertama kali. La yadkhul jannah, tidak akan langsung masuk ke dalam jannah, man kana fi qalbihi, siapa saja yang dalam kalbunya terdapat kesombongan, meskipun seberat ya semut yang paling kecil. Ya, seberat semut yang paling kecil atau setitik hitam berupa kesombongan itu menyebabkan seseorang tidak langsung masuk dalam jannah. Qila, dikatakan kepada beliau, inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan. Ya Rasul, yang namanya pria itu punya selera. Ya. Yang namanya pria itu terkadang suka, cinta kalau pakaiannya bagus. Sendalnya bagus. Atau dalam bahasa kita, pengen mobilnya bagus. Ya, motornya bagus. Sepeda ontelnya bagus. Sendalnya bagus. Ya kan? Pokoknya semuanya bagus-bagus. Pengennya seperti itu. Apakah itu masuk dalam kesombongan wahai Rasul? Wah, wong sombong kae. Apa-apane apik ngene ya. Sombong ya wong kae. Kata Rasul apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha bagus. Mencintai perkara yang bagus. Ya, mencintai perkara yang baik, yang bagus, yang indah. Yang dimasuk sombong al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran wa ghamtun nas dan meremehkan manusia. Ini terkadang butuh untuk kita tanamkan kepada putra-putri kita. Ya. Karena banyak didapati putra-putri kita ketika ditegur sama temannya, "Oh, kamu kemarin juga anu kok." Gitu. Ya. Tidak mau introspeksi diri, tidak mau ngoreksi diri, tidak mau menerima teguran ataukah nasihat dari temannya, justru malah menolak dengan menjawab ataukah membalas dengan mengingatkan kejelekan temannya yang sebelumnya. Ya, wes urus sudah kamu sendirian gitu. Kamu juga banyak kelirunya, kamu juga banyak ininya kok. Tahim. Wagom tunas. Nah, kemudian meremehkan manusia lainnya. Kamu siapa sih? Bukan anuku, bukan iniku kan gitu ya. Siapa sih kamu? Ngaca dong kan gitu. Tahim. Meremehkan. Sehingga butuh untuk putra-putri kita apa namanya itu ditanamkan sejak dini perkara ini. Kemudian yang keempat, al-i'tiraf bil khata. Mengakui kesalahan. Ya, mengakui kesalahan. Dengan bahasa lain gentle gitu ya. Memang keliru ya, ngaku, ngakonian gitu ya. Idza akhta'ta fa'tarif bi khata'ika. Jika memang kamu keliru ya sudah, akui kesalahanmu. Wa ta'dhiru minhu, minta maaf darinya. Ya, minta maaf darinya. Afan, aku kemarin keliru. Aku melakukan ini dan itu. Tolong dimaafin. Nah. Fa inna li'tirafa bil khata'i khairun min at-tamadi fil batil. Dikarenakan mengakui kesalahan, kekeliruan itu lebih baik daripada terus-menerus di atas kebatilan. Lebih baik ya dibandingkan terus menerus di atas kebatilan, kekeliruan dan kesalahan. Nah. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bani Adam khata wa kharul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik bani Adam manusia, kullu bani Adam seluruh bani Adam, seluruh manusia itu banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kekeliruan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, at-tawwabun adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menjelaskan, siapa yang dimaksud dengan tawwabun? Kata beliau, Asy-Syaikh, wa tawwabun humul ladzina ya'tarifuna bi akhtaihim wa yarji'una anha wa yatubuna ila Allah. Jadi maksud dengan orang yang banyak bertobat adalah orang-orang yang mengakui kesalahan-kesalahannya. Mengakui kesalahan-kesalahannya. Kemudian rujuk. Ya, rujuk kembali kepada yang benar dari kesalahan-kesalahan tadi. Wa yatubuna ila Allah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan ada orang yang gengsi. Ya, dia keliru tapi tidak mau dianggap keliru. Ya, dia salah namun tidak mau dianggap salah. Ini tidak benar. Jadi harus siap untuk menerima yang siap mengakui dari kesalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nasallahu taufik wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.